Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kembali kita akan belajar bersama di kesempatan kali ini. Dan kita akan melanjutkan mukaddimah yang kemarin sudah kita sebutkan, yaitu tentang pembagian surat dalam Al-Quran dan bagaimana pengaturan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memilih surat dalam melaksanakan sholat lima waktu. Pernyataan terakhir yang kita bacakan adalah keterangan An-Nawawi. Beliau rahimahullah mengatakan, wa yustahabbu ayyakra'a fis subhi bitiwalil mufassal wa fis zuhri biqaribin min dhalika wa fil asri wal isya'i bi awsatihi wa fil maghribi bi qisarihi fa in khalafa wa qara'a bi atwala aw aqsara min dhalika jaza. Kata beliau, dianjurkan ketika salat subuh untuk membaca tiwal mufassal. Dan tiwal mufassal itu dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat sampai akhir juz 29. Wa fi dhuhri bi qaribin min dhalika. Dan juga dianjurkan ketika salat zuhur untuk membaca surat yang mirip seperti subuh. Tapi dia lebih pendek dibandingkan salat subuh. Wa fil asri wal isya bi awsatihi. Dan ketika salat asar dan salat isya, maka dianjurkan untuk membaca wasat mufassal. Wa fil maghribi bi qisarihi, sementara ketika maghrib, maka dianjurkan untuk membaca kisar mufassal. Dan kata An-Nawawi, fa in khalafa, jika dia membaca dengan aturan yang berbeda, wa qara'a bi atwala au aqsar, lalu dia membaca surat yang lebih panjang atau lebih pendek, min dhalika, dari ketentuan di atas, jaza, hukumnya boleh. Karena di sini sifatnya hanya anjuran dan tidak sampai pada derajat wajib. Ini keterangan An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kemudian, kaum muslimin yang kami hormati, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat beliau juga menggabungkan antara satu surat dengan surat yang lain. Sehingga beliau setelah membaca Al-Fatihah, beliau membaca dua surat sekaligus dalam satu rakaat. Meskipun itu bukan rutinitas beliau. Yang lebih rutin, yang lebih umum adalah satu rakaat satu surat setelah Al-Fatihah. Namun terkadang beliau membaca satu rakaat dua surat setelah Al-Fatihah. Nah, pasangan dua surat dalam satu rakaat ini disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan sebutan An-Nadha'ir. Disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan An-Nadha'ir, yaitu dua surat yang digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad araftu an-nadha'ir allati kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Aku mengetahui adanya an-nadha'ir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan surat-surat tersebut yang di situ ayat yang lain. Ibnu Mas'ud memberikan rincian surat apa saja yang pernah digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kana yaqra'un nadha'ir as-surataini fi raq'atin. Pernah membaca surat Ar-Rahman dan surat An-Najm dalam satu rakaat. Waqtarabat wal haqah fi raq'atin. Beliau membaca surat Al-Qamar, waqtarabat, surat Al-Qamar, dan surat Al-Haqqah di satu rakaat. Wat-Tur wadh-Dhariyat fi raka'atin. Beliau membaca surat At-Tur dan Adh-Dhariyat dalam satu rakaat. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa idza waqa'at wa Nun fi raka'atin. Beliau membaca surat Al-Waqi'ah dan surat Nun di surat Al-Qalam di satu rakaat. Wa sa'ala sa'il wan naziat, Kemudian beliau membaca surat yang diawali dengan Sa'ala Sa'ilun, yaitu surat Al-Ma'arij dan surat An-Nazi'at fi rakaatin, dalam satu rakaat. Wa wailun lil mutaffifin wa abasa fi rakaatin. Beliau membaca wailun lil mutaffifin dan abasa wa tawalla, surat Al-Mutaffifin dan surat Abasa di satu rakaat. Beliau membaca surat Al-Mudatsir dan Al-Muzammil fi rakaatin. Beliau membaca surat Alun dan surat Al-Mursalat di satu rakaat. Beliau membaca surat Ad-Dukhan dan surat At-Takwir di satu rakaat. Itu beberapa pasangan yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang keterangan ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Maka di sini menunjukkan bahwa pasangan-pasangan seperti ini boleh dibaca ketika kita sedang melaksanakan sholat, bahkan termasuk sholat wajib. Karena Ibnu Mas'ud menyebutkan ini, dan beliau menyampaikan, saya mengetahui itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemungkinannya adalah sholat yang kedua adalah sholatul lail, di mana Ibnu Mas'ud mendengar bacaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wallahu ta'ala alam, ini termasuk bagian dari sunnah yang mungkin di tengah kaum muslimin sudah sangat jarang sekali dipraktekkan, yaitu menggabungkan dua surat, satu surat dengan satu surat berikutnya, yang disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan An-Nadha'ir. Jarang sekali kita melihat ada imam yang seperti ini, apalagi untuk surat-surat yang panjang. Seperti beliau menggabungkan antara surat Al-Qamar dengan surat Al-Haqqah. Beliau menggabungkan antara surat Al-Insan dengan surat Al-Qiyamah. Mungkin bagi sebagian orang, jika itu dilakukan di masjid, akan memberatkan. Dalam Al-Quran jumlahnya 114. Dan itu adalah pendapat jamahir sahabat. Meskipun ada sebagian sahabat yang mengatakan bahwa isi Quran itu terdiri dari 112 surat. Dan ada dua surat yang menurut beliau itu bukan bagian dari Quran, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sehingga menurut sahabat ini, Al-Falaq dan An-Nas adalah ruqyah, doa ruqyah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi Sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bukan bagian dari Al-Quran. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga menurut Ibnu Mas'ud, Al-Falaq dan An-Nas itu bukan bagian dari Al-Quran. Karena itulah dalam Qurannya Ibnu Mas'ud, jumlah surat yang ada di situ hanya terdiri dari 112, bukan 114. Kemudian mengenai penamaan surat-surat dalam Al-Quran, ulama berbeda pendapat. Apakah itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah itu ijtihadnya para sahabat? Dan secara umum, penamaan mereka terhadap surat dalam Al-Quran itu ada tiga metode. Yang pertama adalah surat itu diberi nama dengan ayat pertama yang ada dalam surat itu. Seperti yang tadi kita lihat, bagaimana Ibnu Mas'ud menjelaskan tentang An-Nadha'ir. Kata beliau, surat Amma Yatasa'alun, surat Wailun Lil Mutaffifin. Sehingga dia memberi nama surat itu dengan ayat pertama yang ada pada surat tersebut. Dan ini bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia enggak kenal dengan Quran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sering menyebut seperti itu. Sehingga beliau pernah misalnya menjelaskan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat iyanan dengan mata kepalanya sendiri, falyaqra idhasyamsu kuwirat wa idhasama'u fatarat wa idhasyamsu wa idhasama'u syaqqat. Kalau siapa yang ingin melihat kiamat itu sebagaimana melihat dengan mata kepalanya, bacalah surat Idza Syamsu Kuwirat. Maksudnya surat At-Takwir. dan baca surat Idhas Sama'un Fatarat, yaitu surat Al-Infitar, dan baca Idhas Sama'un Syakkat, baca surat Al-Insyikok. Maka beliau menyebutkan surat dengan menyebut ayat pertama di surat tersebut. Dan sekali lagi ini bukan sesuatu yang menunjukkan kalau orang itu tidak kenal Quran. Bahkan ini dari Nabi SAW, juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka tidak ada salahnya ketika ada orang yang mengatakan surat Inna A'tayna, atau surat Alam Taro, atau surat Kulhu, atau surat Kulya, atau nama-nama yang semisalnya. Kemudian yang kedua, ada juga penamaan surat yang berdasarkan salah satu kata yang ada dalam surat itu. Dan ini yang paling ma'ruf di zaman sekarang. Ini yang paling ma'ruf di zaman kita. Karena itu penamaan surat kita lihat semuanya berdasarkan, rata-rata berdasarkan kata yang ada dalam surat itu. Surat Al-Baqarah, karena di situ ada penyebutan Al-Baqarah. Surat Ali Imran, karena ada penyebutan tentang keluarga Imran, Alu Imran. Surat An-Nisa dan seterusnya. Al-Falaq, An-Nas, surat Al-Lahab, surat Al-Kafirun, surat Al-Ma'un, wa yamna'un al-ma'un, dan beberapa surat yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penamaan surat berdasarkan makna. Dan untuk yang ketiga ini lebih sedikit dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Fatihah. Padahal kita tahu di surat Al-Fatihah itu tidak ada kata Al-Fatihah. Dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Dari ayat pertama sampai yang terakhir tidak ada kata Al-Fatihah. Tapi kenapa kok dikasih nama surat Al-Fatihah? Karena Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ tidak ada kata Al-Ikhlas, baik dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Tapi dikasih nama surat Al-Ikhlas. Kenapa? Berdasarkan maknanya. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwa salah satu di antara metode penamaan surat adalah dia dikasih nama berdasarkan makna yang ada di dalamnya. Wallahu a'lam. Dengan ini ketika kita tadarus Al-Quran dan semakin dekat dengan mengenal Al-Quran, akan membuat kita semakin bisa menikmati setiap bacaan yang kita baca dalam Al-Quran, termasuk di antaranya Anda mengenal nama-nama dari surat yang Anda baca. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung. Kami persilahkan di nomor sebagaimana biasanya, yaitu di nomor 0812-2444-3344. Baik, kita angkat penelpon pertama. Silahkan, dengan siapa di mana? Silahkan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Maaf, saya mau nanya di luar tema. Gimana sih kalau adik saya minjam-minjamkan uang, tapi susah ditagih maksudnya? Bukan, susah di apa? Gak tahu apa ya. Suka ngasih ke saya, suka minjam-minjamkan uang, tapi suka ngasih ke saya kan. Kalau pinjam sejuta, yang meminjam sejuta ngasihnya uang bulan 100-100 gitu. Oh, berarti adik ibu pekerjaannya sebagai rentenir ya, bahasa lainnya? Ya, tapi bukan adik ini, adik seibu gitu. Yeah. Tapi susah sih. Iya, gimana kalau ngasih ke saya gitu. Baik, apakah punya pekerjaan yang lain? Halal atau haram gitu. Apakah adik ibu punya pekerjaan yang lain? Enggak, ya kalau ngiridit barang, kita ngiridit paksa emas, paksa yang apa di kursi atau pakaian. Baik. Tapi kalau yang dia mau uang gitu. Baik. Cukup, Ibu. Kalau kredit kredit barang rata-rata diserahkan dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang? Ya, ada yang mau uang, ada yang barang gitu, yang minjem yang mau kasih uang gitu. Mau di harga barang tapi uang. Baik. Cukup, insya Allah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda bertanya tentang bagaimana hukum menerima hadiah dari saudara Anda yang dia pekerjaannya adalah seorang rentenir tapi juga punya profesi sebagai tukang kredit barang. Pekerjaan rentenir jelas ini pekerjaan yang haram karena berarti tukang riba, dan ini termasuk di antara pekerjaan yang mendatangkan dosa besar. Karena itu siapapun pelakunya maka dia wajib bertobat. Dan bagi siapa yang pernah melihat ada saudaranya atau tetangganya yang mampu untuk dia dakwai, silahkan dia dakwai. Alhamdulillah gerakan anti riba sudah sangat semarak di masyarakat, dan buku-buku yang membahas tentang masalah bahaya riba sudah cukup banyak. Saya ada buku tersendiri dalam masalah ini. Pertama untuk yang versi tebal, judulnya Ada Apa Dengan Riba, dan ada yang versi tipis, judulnya Riba di Sakumu. Dan alhamdulillah buku dua buku ini sudah tersebar, yang besar lebih dari 15.000, yang kecil sekitar 3.000 eksemplar. Dan itu memberikan pengaruh yang cukup baik bagi kaum muslimin. Allah izinkan memberikan pengaruh yang baik bagi kaum muslimin, di mana mengantarkan mereka untuk mau bertobat dari riba. Dan mengenai status hadiah, maka yang perlu kita perhatikan adalah apakah saudara Anda ini memiliki pendapatan, penghasilan di luar riba. Kalau dia memiliki pendapatan dan penghasilan di luar riba, berarti hartanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Anda bertanya tentang sholat di posisi sujud atau rukuk, ganti-ganti doa. Ketika sujud pertama misalnya membaca Subhana Rabbiyal A'la, sujud yang kedua membaca Subhana Dzil Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azamah, sujud ketiga membaca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, sujud yang keempat baca beda lagi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Bolehkah seperti ini? Jawabannya boleh. Karena antara sujud satu dengan sujud dua dengan sujud tiga itu terpisah. Yang diperselisihkan oleh ulama adalah bolehkah dalam sekali sujud atau sekali rukuk kita menggabungkan lebih dari satu doa. Misalnya, begitu kita rukuk, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, Subhana Dzil Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya'i Wal Azamah. Menggabungkan lebih dari satu doa dalam satu rukuk. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama hukumnya boleh, dan ini pendapat An-Nawawi. Pendapat kedua hukumnya dilarang, tidak dianjurkan. Ya, saya maksud tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Dan ini pendapat As-Sakhawi atau pendapat Siddiq Hasan Khan, ya. Pendapat Siddiq Hasan Khan yang beliau adalah muridnya As-Sakhawi. Dan dari dua pendapat ini yang dinilai lebih rajih, lebih mendekati, lebih kuat adalah pendapat Siddiq Hasan Khan sebagaimana keterangan Syekh Albani rahimahumullah. Karena dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk maupun sujud betul bahasanya beliau mengulang-ulang bacaan, namun beliau tidak menggabungkan sehingga tidak dilakukan mix. Doa sujud 1, doa sujud 2, doa sujud 3, tidak. Tapi yang beliau lakukan adalah mengambil salah satu doa sujud, lalu beliau ulang-ulang. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, tapi kalau sudah sujud berbeda, ada ganti doa, hukumnya diperbolehkan. Dan ini salah satu di antara manfaat ketika seorang muslim itu menghafal lebih dari satu doa, maka dia bisa lebih konsentrasi dalam sholat karena tidak melakukan gerakan yang sifatnya otomatis. Anda bisa bayangkan begitu orang, karena itu biar tidak terjadi otomatisasi seperti ini, maka kita dianjurkan untuk membaca lebih dari satu doa, sehingga ada, atau menghafal lebih dari satu doa, sehingga begitu Anda rukuk, mikir dulu doa apa yang mau dibaca. Saya punya simpenan 10 doa, mau doa A, doa B, doa C, saya bisa membacanya karena saya menghafal lebih dari 2, lebih dari 3. Nah, mikir seperti ini akan menambah fokus dalam sholat, dan itu akan menambah kekhusyuan dia dalam melaksanakan sholat. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Anda memiliki seorang karyawan atau karyawan yang non-muslim. Bolehkah Anda memberikan layanan dan fasilitas makan ketika bulan Ramadan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Intinya kembali kepada kaidah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Lalu muncul perbedaan pendapat. Non-muslim itu wajib puasa atau tidak? Non-muslim itu wajib puasa atau tidak? Dalam arti begini, apakah non-muslim juga dihukum oleh Allah disebabkan karena dia tidak puasa? Ada dua pendapat ulama di sana. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya non-muslim mereka juga disiksa dan dihukum oleh Allah bi furu'i syara'i, dengan perbuatan mereka meninggalkan furu' syariat, cabang-cabang syariat. Seperti mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak bayar zakat, mereka tidak haji, dan aneka ibadah wajib yang lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, bahwasanya non-muslim itu tidak dihukum bi furu' syara'i, tapi dia dihukum dengan usulu syariah. Apa usulu syariah? Iman, masuk Islam. Sehingga dia dihukum kenapa tidak mukmin, kenapa tidak masuk Islam. Tapi dia tidak dihukum karena dia enggak sholat. Kenapa dia enggak sholat, kenapa dia enggak menunaikan zakat. Ada perbedaan dalam masalah ini, dan wallahu ta'ala alam, jika Anda mengambil pendapat yang mengatakan bahwa orang kafir tidak dihukum disebabkan enggak sholat, disebabkan tidak puasa, maka memberi makan kepada mereka hukumnya boleh, karena berarti tidak masuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dalam kategori larangan, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan maksiat. Kemudian ketika yang ketiga ya, Anda memberikan layanan jasa perbaikan mobil atau service, namun mobil itu adalah mobil gereja. Bedakan dua hal ini. Mobil milik orang kafir, yang kedua mobil operasional kegiatan kekufuran. Mobil milik orang fasik, yang kedua mobil untuk operasional kegiatan kefasikan. Kalau yang pertama, ini urusan pribadi. Misalnya mobil milik pastor, mobil milik orang kafir, mobil milik karyawan bank, itu urusan pribadi. Dalam arti Anda memperbaiki itu sifatnya adalah, nah selanjutnya mobil itu mau dipakai apapun oleh pemiliknya itu terserah dia, bukan urusan kita. Dan yang namanya mobil pribadi, ya secara umum dia dipakai untuk kegiatan pribadi, termasuk ya, kegiatan agama dia atau kegiatan rutinitas dia. Dan kita diperbolehkan untuk memberikan layanan ini karena tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang dia lakukan. Mobil ini tidak memiliki fungsi selain mau dipakai untuk kegiatan maksiat. Maka kita tidak boleh memberikan layanan di sini. Sehingga kalau ada klien yang dia memberikan atau bentuknya adalah mobil gereja, kami sarankan, kami tekankan, Anda bisa alihkan ke showroom yang agak ke servis yang lain, agar kita terhindar dari bentuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, baik, kita angkat terlebih dahulu penanya dari WA, silakan. Dari pemirsa Mumtaz TV, mau tanya Ustadz, uang santunan meninggal dari asuransi apa boleh diberikan kepada orang tua, saudara atau orang yang membutuhkan? Baik, uang santunan meninggal dari asuransi yang benar ini bukan termasuk warisan, sebagaimana dulu pernah kita bahas pada kajian tentang pengantar ilmu waris. Kenapa? Karena uang ini baru datang setelah kematian si A ini, setelah mayit ini meninggal, sehingga dia tidak masuk sebagai harta yang ditinggalkan oleh mayit. Dia belum memilikinya waktu dia masih hidup. Begitu dia mati, baru ada uang santunan. Karena itulah uang santunan ini diserahkan sesuai peruntukannya. Misalnya, santunan untuk anak istrinya, maka berarti dia diserahkan kepada anak istri. Selain anak istri, enggak berhak untuk dapat santunan tadi. Atau santunan diberikan kepada orang tuanya, maka yang dapat orang tuanya, yang lainnya enggak dapat. Santunan khusus untuk anaknya saja, yang yatim, maka yang enggak yatim, istri dan anak yang sudah besar, enggak dapat. Karena itu santunan diberikan sesuai dengan peruntukannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, tadi sudah ada yang menelpon tapi putus. Kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung, silakan. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Silakan. Silakan. Mohon dijauhkan dari televisi atau televisinya volumenya dikecilkan. Sebaiknya Anda jangan dengarkan dulu. Dari Ibu Samyarti dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Anda sudah terhubung. Tentang apa, pembayaran zakat pertanian, Pak. Zakat pertanian. Di kampung saya kan biasanya kalau masak padi apa langsung dibayar zakatnya 10% dari hasil zakat dari hasil padi. Nah, gimana nih Ustaz? Apakah sah zakatnya atau gimana? Baik. Lalu yang kedua, saya sebagai seorang karyawan atau ikut koperasi di sekolah pegawai negeri ya. Lalu akhir-akhir ini kan sering terdengar ada apa riba bagi orang yang ikut koperasi konfesional, dia belum syariah itu. Ya. Gimana hukumnya nih, Ustaz, bagi ibu, saya? Ibu sebagai terhindar dari riba, keluar ibu, kami nggak bisa. Ya, ibu karena sebagai harus karyawan. Ikut kepala sekolah nggak dibenarkan keluar dari koperasi. Oh baik. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Baik, cukup ibu ya. Baik, Anda bertanya tentang zakat pertanian, begitu panen dikeluarkan 10%. Boleh atau tidak? Jawabannya, jika hasilnya sudah nisab ke atas, nisabnya adalah 7,5 kintal. Hasilnya sudah 7,5 kintal ke atas, maka dikeluarkan 10% sah sebagai zakat. Tapi kalau kurang dari itu, dikeluarkan 10%, maka tidak disebut zakat, tapi dia bernilai sebagai sedekah. Sehingga intinya tetap berpahala. Intinya tetap berpahala. Jadi sebenarnya saya mau tanya, apakah Anda karyawan koperasinya ataukah PNS-nya? Kalau Anda karyawan koperasinya, Anda harus keluar. Tapi kalau Anda PNS-nya, tidak perlu keluar. Hanya saja jika harus terlibat sebagai anggota koperasi, dalam arti uang kita, gaji Anda dipotong, kemudian masuk sebagai simpanan wajib di koperasi, maka karena ini tidak bisa dihindari, Anda hanya berhak untuk mengambil senilai pokoknya saja. Sehingga nanti tanya bagian keuangan, premi atau apa simpanan wajib yang saya bayarkan ke koperasi per bulan berapa. Nah, nanti ibu bisa total. Jika dalam waktu setahun itu dikembalikan, berarti saya berhak untuk mendapatkan sekian, yang itu merupakan pokoknya saja. Karena koperasi yang dijalani di tempat Anda bekerja adalah koperasi simpan pinjam yang penghasilannya berasal dari transaksi riba. Wallahu alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Ustaz, saya mau tanya. Kan gini, kita lagi baca Al-Qur'an, terus ada tulisan sajadah. Nah, itu kita langsung sujud aja atau ucapin Allahu Akbar atau ucapin Allahu Akbar. Nah, terus bacaan doanya itu sajadah wajhiya atau subhana rabbiyal a'la? Baik. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya sekarang mau zakat mal. Tapi saudara saya, ada adik sama kakak tuh yang istilahnya sekarang ini mereka lagi dalam kesulitan. Tapi mereka punya rumah, Ustaz. Terus dia punya usaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya tentang sujud tilawah dalam Quran. Begitu sudah membaca sujud tilawah, apakah hanya sujud saja ataukah perlu takbir? Jika sujud tilawah itu Anda lakukan ketika sholat, maka perlu takbir. Sebagaimana keumuman hadis dari, seingat saya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yarfa'u wa hina yahwi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat itu beliau selalu membaca takbir baik ketika turun maupun ketika naik. Nah, gerakan turun naik itu kan maksudnya berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Karena sholat hanya ada dua gerakan ini, kalau enggak turun, naik. Karena itu ketika orang melakukan sujud tilawah pada posisi sholat, dia di posisi berdiri. Terus sujud berarti turun, Allahu Akbar. Kemudian naik, tidak perlu duduk istirahat, Allahu Akbar, langsung naik. Tapi kalau sujud tilawahnya dibaca, ayat sajadahnya dibaca ketika di luar sholat, lalu Anda mau melakukan sujud tilawah, pendapat yang benar tidak perlu takbir, karena sujud tilawah itu bukan bagian dari sholat. Sehingga dia cukup langsung sujud saja, tanpa takbir. Hanya saja ada sebagian ulama yang menganjurkan, agar kita mengambil posisi berdiri dulu. Sehingga misalnya Anda baca Al-Quran dalam posisi duduk, lalu membaca ayat sajadah. Maka sebelum sujud Anda berdiri dulu, tegak sebagaimana orang yang sholat, setelah itu sujud, tapi tanpa takbir. Dan ini pernah diisyaratkan oleh Syekh Abdul Aziz At-Tarifi dengan dasar bahasanya meniru seperti gerakan sholat. Sholat itu dari rukuk, tidak langsung sujud, tapi berdiri dulu, baru sujud. Berarti agar unsur takzimnya, bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran itu lebih maksimal, maka kita tiru gerakan seperti ini, sehingga sebelum sujud Anda berdiri dulu, baru kemudian sujud. Namun saya tidak menjumpai satu dalil khusus yang menyebutkan hal ini, cuman beliau sampaikan berdasarkan hikmah, sehingga ini dianjurkan agar orang sebelum sujud maka dia berdiri terlebih dahulu, kemudian baru sujud tilawah. Dan mengenai doanya, doa sujud tilawah sudah ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana doa yang umum adalah sajada wajhi lilladzi khalaqahu sampai akhir doa. Dan masih ada doa-doa yang lainnya, Anda bisa membaca di buku Hisnul Muslim karya Syekh Dr. Sa'ad Al-Qahtani, yang buku itu sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa kita, yang sering diberi judul Kumpulan Doa dan Zikir Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua, Anda bertanya tentang zakat mal. Anda mau bayar zakat mal di Ramadan ini, dan saat ini kondisi saudara Anda, baik adik maupun kakak, mereka sedang kesulitan usahanya sehingga punya utang. Apakah boleh untuk memberikan zakat kepada mereka berstatus sebagai gharim? Jika mereka punya aset yang tidak produktif, yang ketika itu dijual tidak memposisikan mereka dalam kondisi kesulitan, maka mereka belum bisa disebut gharim. Misalnya begini, mereka utang, tapi mereka punya simpanan emas. Mereka utang tapi motornya misalnya 3. Andaikan motor itu dikurangi salah satu untuk menutupi utangnya, dia nggak kesulitan. Mereka utang tapi mobilnya ada 2. Andaikan mobilnya dikurangi 1, mereka nggak kesulitan. Maka yang kayak gini belum bisa disebut sebagai gharimin. Tapi kalau mereka utang dan sudah tidak ada barang berharga yang bisa dijual, kalaupun harus menjual, itu terlalu memberatkan. Misalnya yang dimiliki tinggal rumah, ada perabot, tapi perabot-perabot tua, kulkas, mesin cuci, yang itu kalau dijual nggak ada nilainya. Yang memungkinkan untuk bisa dipakai menutupi utang adalah ketika jual rumah. Maka di posisi ini dia masuk gharimin, sehingga berhak untuk mendapatkan zakat. Karena itu Anda perlu pastikan apakah adik dan kakak Anda termasuk gharimin atau tidak, di posisi apakah dia masih memiliki harta berharga yang bisa untuk menutupi utangnya ataukah tidak. Dari Nur di Tangerang. Silakan. Saya mau bertanya tentang zakat mal ya, Ustaz. Zakat emas perhiasan. Zakat emas. Jadi zakat emas. Kalau kita punya emas yang satu dalam bentuk perhiasan sejumlah 100 gram. Baru yang satu lagi emas batangan dalam jumlah 50 gram. Nah, ini bagaimana cara menghitung zakatnya? Apakah dicampur atau dipisah? Udah gitu 2,5%-nya itu apakah dari zakat emasnya 100 gram berarti kan termasuk nisab, apakah dihitung dari harga emas perhiasan atau harga emas batangan yang murni gitu, untuk perhitungannya bagaimana gitu. Baik. Dan apakah boleh misalnya dicampur 150 gram baru kita kalikan 2,5% dari harga emas batangan gitu kan. Jadi apakah boleh kita melihat zakatnya seperti itu? Benar tidak kalau misalnya ada kelebihan dari zakat itu sebagai sedekah gitu. Dan yang kedua, Tad, boleh? Silakan. Pertanyaan kedua, kalau misalnya saya dititipin uang oleh adik, dia mengamanahkan saya, dia luar negeri, baru dia transfer uang sebanyak 350 juta. Dan awalnya ini untuk deposito di bank. Tapi ketika saya tahu deposito itu walaupun di bank syariah masih tetap riba gitu kan. Jadi apakah boleh ini dipakai sebagai modal kerja? Nah, udah gitu bolehkah bagi hasilnya itu disamakan dengan hasil deposito di bank setiap bulannya? Dan bagaimana perhitungan zakatnya jika memang dalam setahun itu ternyata tidak maksudnya berkurang uang karena dipakai sebagai modal, di akhir tahun baru ada sejumlah misalnya tidak 300 juta, tidak mencapai nisab gitu. Atau kalaupun misalnya mencapai nisab, apakah memang tetap harus dijakati ketika memang itu dijadikan modal gitu. Itu baik, dipakai untuk usaha apa ini, Bu, modalnya? Untuk usahanya ya. Usaha apa? Usaha pengadaan barang. Jualan berarti ya? Iya. Baik. Ya, syukran Ustaz. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama Anda bertanya tentang zakat emas perhiasan. Anda punya simpanan emas perhiasan 100 gram dan emas batangan 50 gram. Bagaimana zakatnya? Ulama beda pendapat mengenai emas perhiasan yang dipakai. Apakah dizakati ataukah tidak? Dan pendapat yang lebih kuat adalah emas semuanya dizakati, baik yang bentuknya perhiasan maupun koin maupun batangan. Kalau dulu bentuknya koin ya, karena dia dipakai untuk alat transaksi. Baik bentuknya perhiasan, koin maupun batangan, baik yang perhiasan dipakai maupun disimpan, semuanya dizakati. Karena semuanya dizakati, maka dia digabungkan. Sehingga 100 gram emas perhiasan digabungkan dengan 50 gram emas batangan. Cara menghitungnya bagaimana? Sebenarnya kalau Anda mau pakai rentang yang lebih longgar, itu akan lebih mudah. Tapi kalau mau yang detail, boleh. Tapi ini lebih sulit. rentang longgar itu gimana? 100 tambah 50, 150, kalikan harga emas paling mahal. Kalikan harga emas paling mahal. Berapa misalnya? Harga emas kalau yang LM sekian. Kalau yang apa misalnya Antam sekian. Kalau yang apalagi HK sekian. Misalnya ada macam-macam emas. Sudah Anda ambil harga emas yang paling mahal. Sehingga 150 gram anggaplah harga emas dari mulai 700 sampai 800. Anda langsung ambil yang 800. Berarti di situ harta Anda mencapai berapa itu? Berarti 120 juta misalnya. Berapa? 800. Betul ya? Atau 80 tambah 120 ya. 120. Langsung Anda zakati 2,5% dari 120. Ini kalau pakai hitungan kasar. Dan itu pasti aman. Itu lebih mudah dan pasti aman. Atau pakai hitungan yang lebih detail. Batangan dengan perhiasan beda harga. Sehingga Anda searching harga batangan berapa? Oh, 750. 750. Karena ini emas bukan LM, tapi ini di bawahnya LM. Anda catat 750 kali 50. Nilainya jadi di bawah ya. Yang batang yang perhiasan, oh ini cuman ada yang 70%, ada yang 50%. Ah, nanti pakai persentase. Harganya cuman sekian. Sehingga totalnya bukan 120 juta. Mungkin cuman 100 juta atau 110 juta. Anda keluarkan zakat 2,5% lebih sedikit. Karena yang Anda prediksikan di bawah 120. Dia lebih sedikit yang Anda keluarkan, tapi detail ngitungnya. Dan ini pun belum tentu aman, karena bisa jadi ada yang ngitungnya salah. Makanya biar Anda aman, dilebihkan saja, tidak masalah. Meskipun ngitungnya Anda pakai batas yang atas, sehingga dibuat harta itu seolah-olah lebih banyak ada di kita. Berarti zakatnya lebih banyak. Memang seperti guru saya, Al-Ustadz Al-Fadil Aris Munandar Hafizahullah Ta'ala, beliau ngajari detail. Misalnya harga emas sekarang berapa? Harga emas sekarang adalah 750 normal. 750 itu untuk standar 99% atau 90%. Emas Anda 70. Berarti kan pakai perbandingan dulu. 70 per 90 kalikan 750 kalikan total berat yang Anda punya. Wah, itu repot. Ya. Tapi ini detail ya. Anda kan tidak detail, sudahlah langsung pakai yang harga mahal saja. Berarti seolah-olah Anda membuat rentang, harta di tempat saya itu banyak. Harta di tempat saya itu banyak, maka yang saya harus keluarkan zakatnya juga banyak. Dan itu insya Allah aman, kalaupun ada kelebihan, itu statusnya sedekah. Kemudian yang kedua, saudara Anda titip uang dari luar negeri senilai 350 juta. Dan perintahnya adalah untuk didepositokan di bank syariah. Betul sekali bahasanya deposito di bank syariah. Kami belum merekomendasikan, sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Dan Anda sebagai wakil dari saudara, posisi wakil tidak boleh melaksanakan tugas yang diwakilkan jika tugas itu bermasalah secara syariah. Maka kalau saudara Anda memerintahkan, tolong ini depositokan. Tapi Anda yakin, deposito ini bermasalah. Anda tidak boleh mewujudkan itu, karena berarti masuk dalam kategori ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam maksiat. Karena itulah tidak boleh Anda salurkan ke sana. Selanjutnya, bolehkah ini dipakai sebagai modal? Jawabannya boleh dengan syarat minta izin. Dengan syarat minta izin. Karena pada asalnya uang itu adalah uang amanah, dan dia harus dilaksanakan sesuai dengan perintah. Tapi kalau perintahnya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, dan mau Anda alihkan ke yang lain, harus minta izin kepada pemiliknya. Ini boleh enggak saya pakai modal? Dan nanti perjanjiannya, kamu akan saya kasih bagi hasil sekian, yang itu nilainya sama seperti bagi hasil deposito. Bagi hasilnya boleh, tapi tidak boleh tertentu ya. Tidak boleh tertentu dalam arti tidak boleh matok nilai. Misalnya pokoknya nanti tiap bulan saya kasih 2 juta. Tidak boleh. Yang boleh nanti per bulan kita bagi hasil. Kamu 40, saya 60. Nah itu boleh. Sehingga pakai persentase keuntungan. Bagaimana zakatnya? Anda bisa lihat di Facebook. Di Facebook, di fanpage kami. Aminur Bais. Tarik ke bawah, nanti ada kajian tentang zakat perdagangan. Saya sangat sarankan, kalau ini kita jelaskan di sini cukup panjang, karena ini masuk dalam kategori usaha dagang, Anda jualan dengan mengambil stok tertentu. Silakan tonton video itu, semoga memberikan penjelasan. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya melalui pesan WA, silakan. Dari pemirsa Sabda TV, Muhammad Sopian. Assalamualaikum Ustaz. Apa ya, hukum KB bagi wanita yang melahirkan sesar karena dokter mengatakan sebaiknya jarak melahirkan setelah sesar itu 2 tahun? Wallahu a'lam, mungkin ditanyakan ke Ustaz yang lain ya. Saya tidak bisa memberi jawaban tentang ini. Baik, silakan. Dari pemirsa Niaga TV, Ustaz. Ustaz, apakah boleh jika ya dan biadin terjadi jika beli emas di Antam karena jumlahnya besar dipakai pakai debit atau transfer pada saat itu, jadi nggak ambil uang kas, lalu emasnya diserahkan saat itu juga menunggu antrian yang lain. Jazakallahu khairan. Baik, tentang posisi jual beli emas di Antam, ya dan biadinnya pakai transfer boleh tidak? Jawabannya, ya dan biadin itu intinya adalah penjual dan pembeli berada di satu majelis, lalu serah terima uang dengan emas di waktu yang sama. Nah, menyerahkan uang itu bisa pakai uang tunai, bisa juga pakai kartu debit. Sehingga misalnya di situ disediakan apa, mesin EDC. Emas ada di sini, kartu debit Anda sudah siap. Sudah digesek, Anda masukkan, setelah dimasukkan angka berapa jumlah sekian juta yang harus Anda bayarkan, Anda masukkan PIN, enter, terbit. Nah, berarti Anda sudah bayar. Emasnya ada di situ, Anda bayar. Maka terjadilah ya dan biadin. Hukumnya boleh. Asal berada di satu tempat yang sama, di waktu yang sama. Tapi kalau sistemnya begini, Anda beli, dilayani si A, kemudian setelah diterbitkan billingnya, Bapak harus bayar sekian. Lalu Anda transfer dengan kartu debit. Ditransferlah. Keluar struk debit, struk transfer. Dilampirkan bersama e-billing tadi. Bapak silakan ambil emasnya di ruangan sebelah. Anda membawa 2 lampiran. Billing dengan struk transfer. Datang ke ruang sebelah. Ruang sebelah kita setorkan itu ditukar dengan emas yang Anda beli. Ini ada penundaan, ya meskipun tidak lama, tapi ini hukumnya tidak diperbolehkan. Suatu ketika datang seorang sahabat, kemudian mendatangi sebuah kerumunan. Di kerumunan beberapa sahabat itu ada Talha bin Ubaidillah dan ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat ini langsung meneriakkan, "May yastarifud darahim?" Siapa yang punya dirham, saya mau tukar dinar saya dengan dirham. Talha bin Ubaidillah langsung angkat tangan. "Coba sini dinarmu. Sini dinarmu. Nanti sebentar lagi saya sudah suruh orang untuk ngambil dirham. Sini dinarmu." Begitu mendengar ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung melarang. Tidak boleh. Tunggu dulu sampai pembantumu datang membawa dirham, kamu baru boleh menerima dinar. Atau kalau enggak, jangan dilakukan sama sekali. Li'anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, riban ila ha'a wa ha'a." Emas dengan emas itu riba, kecuali hak wahak. Hak wahak artinya sama dengan yatin piatin. Nyoh, nyoh, gitu ya. Ini, hak wa hak. Emasnya ada, uangnya ada, dinarnya ada, dirhamnya ada. Di waktu yang sama di satu tempat. Padahal itu selisihnya cuma pembantu tadi pulang ke rumahnya Tolha, ngambil perak, lalu dia balik ke tempat tadi, tempat berkumpul para sahabat, kemudian menukarkan antara emas dan perak. Riwayat ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, dan itu menjadi dalil yang cukup kuat bahwasanya uang dengan emas harus tunai di satu waktu dan satu majelis yang sama. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dipuk, Ustaz. Silakan. Mau tanya untuk mengenai penyaluran zakat maul Ustaz. Jadi gini, keluarga kami itu punya satu yayasan yatim gitu Ustaz, yang dikelola oleh keluarga. Cuman memang anak yatim itu memang pada orang yang kurang mampu semua nih. Boleh nggak kita menyalurkan zakat mal ke yayasan tersebut, di mana untuk pengaturan kebutuhan yatim itu tentu dikelola oleh salah satu keluarga yang mewakili Ustaz untuk ini kan. Apakah boleh menyalurkan zakat mal ke mereka gitu? Baik. Yang kedua Ustaz, mengenai ini, boleh nggak kita kasih tips ke OB di kantor gitu Ustaz, kalau misalnya kita minta beli makanan ke mereka gitu, pulangnya mereka kita kasih tip, itu apakah boleh dibolehkan atau enggak bisa? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah Anda menyalurkan zakat ke yayasan yatim jika memang anak yatim yang ada di yayasan tersebut adalah orang yang kurang mampu? Jawabannya boleh, sehingga zakat itu tidak dimiliki oleh yayasan tapi dikelola oleh yayasan untuk disalurkan kepada anak yatim. Karena itu hukumnya diperbolehkan. Dan kembali saya ingatkan, penerimanya adalah anak yatimnya, bukan yayasannya. Yayasan hanya menampung lalu nanti menyalurkan ke anak yatim. Karena posisi anak yatim ini, jika dia fakir atau miskin, berarti zakat itu menjadi hak milik mereka. Di situ ada unsur tamlik, karena itu tidak boleh diendapkan di yayasan tapi langsung diberikan ke mereka. Yayasan hanya menyalurkan saja. Yang kedua, memberikan tips untuk OB, karena dia memberikan layanan kepada kita, kepada Anda sebagai karyawan. Wallahu a'lam, jika itu di luar tugas OB, misalnya belikan makanan, belikan ini, belikan itu, disuruh oleh karyawan, atau bahkan cucikan motor saya, nanti cucikan mobil saya. Jika itu di luar tugas OB, maka tidak boleh tugas itu diberikan di jam kerja dia. Berapa jam kerja OB? Antara jam 8 sampai jam 5 misalnya. Dan waktu istirahat pun dia harus kerja. Maka di waktu dia istirahat jam 12 sampai jam 1, enggak boleh diperintah. Meskipun dia nganggur, karena itu bukan tugas dia. Tapi kalau sudah selesai jam 5, Anda perintahkan, lalu Anda kasih upah, silahkan. Apalagi ngasih tips. Dia misalnya belikan makanan jam 11, sudah berangkat. Ini daripada nganggur, kan sudah bersih semua, nganggur dia. Ya, dia nganggur itu siaga. Atau kesempatan dia untuk istirahat. Lalu dia diperintahkan untuk membelikan sesuatu. Di luar tugasnya, tidak boleh. Ya. Baik, wallahu'alam. Dari media Al-Firqatun Naziah, Putri M. Sari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita apabila surat permohonan pengunduran diri dari koperasi yang mengandung riba tidak disetujui oleh pembina koperasi? Bagaimana sikap kita ketika surat pengunduran diri tidak disetujui padahal dia koperasi riba? Maka Anda tidak perlu masuk kerja. Sehingga ketika mau mengundurkan diri ternyata tidak disetujui, ya mohon maaf, ini tidak boleh ada tolong-menolong dalam maksiat. Jika Anda tidak terikat kontrak, maka Anda tidak perlu masuk kerja, enggak digaji enggak apa-apa. Karena kalaupun masuk kerja, Anda terlibat dalam perbuatan dosa. Baik. Silakan satu lagi. Anda ingin bertanya mengenai fenomena yang sedang diperbincangkan mengenai dukan pada tanggal 15 Ramadan. Apakah itu benar menurut Ustadz? Dan apa hukumnya jika mempersiapkan seperti menutup ruangan rumah dan menyediakan makanan untuk 40 hari sebagaimana yang dikatakan para ulama. Syukran Ustaz. Seingat saya sudah 3 tahun yang lalu mungkin ya, isu ini mulai disebarkan di masyarakat. Dan pada waktu itu saya masih di saya menulis di Yufid satu tulisan di konsultasisyariah.com tentang kejadian Ramadan tanggal 15 bertepatan dengan hari Jumat. Dan ini sudah 3 tahun tapi wallahu alam berulang terus. Artinya begini. Penyakit menyimpang ini, penyimpangan informasi ini, meskipun sudah banyak para asatidzah dan para dai yang mengingkari, tapi masih banyak orang yang belum sadar. Alhamdulillah, maksud saya adalah berarti dakwah itu berkembang. Mereka yang sudah mendapatkan pengaruh dakwah kebenaran sudah sadar. Nah, muncul beberapa orang baru yang ini bergabung dan dia belum tahu. Baik, kami sarankan Anda silahkan baca artikel itu di konsultasisyariah.com, mungkin bisa melalui search engine yufid.com. Ketik di situ misalnya 15 Ramadan bertepatan hari Jumat, pakai kata kunci, saya lupa ya judul artikelnya. Nanti semoga ketemu. Dan Anda baca, ini adalah kedustaan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak benar seperti ini. 15 Ramadan bertepatan dengan hari Jumat itu berkali-kali, tidak hanya akhir-akhir ini saja. Dan pekerjaan orang-orang yang suka membuat kisruh di masyarakat, terutama para dai yang hobinya membahas akhir zaman, yang itu hanya menimbulkan keresahan masyarakat, ini bagian dari tanda hari kiamat. Keberadaan dai seperti itu adalah bagian dari tanda hari kiamat. Maka tersebarnya berita 15 Ramadan akan terjadi guncangan besar, dentuman besar, tersebarnya berita dusta seperti ini bagian dari tanda kiamat. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan kami mohon maaf barangkali ada beberapa penelpon yang sudah masuk namun belum sempat untuk kami layani. Barangkali nanti bisa bergabung di kesempatan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.